Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saudari telah keluar dari perbankan, namun semasa dahulu masih bekerja di bank, saudari telah memiliki sejumlah uang untuk kemudian membeli tanah, yaitu sebesar 250 juta dan sisa pembayarannya dari uang suami, maka sebagai kesempurnaan tobat saudari seharusnya uang yang didapat dari pekerjaan haram tersebut seharusnya disalurkan kepada proyek-proyek sosial, fakir miskin, ataupun yang lainnya. Sehingga kalau saat ini tanah itu kemudian dijual, maka sepatutnya Anda sisihkan sejumlah nominal uang yang pernah dulu saudari dapatkan dari kerja riba, yaitu sebesar 250 juta dan kemudian disalurkan kepada fakir miskin. Adapun zakat, maka Anda tidak berkewajiban menzakati hasil penjualan tersebut kecuali bila hasil penjualan itu telah berlalu 1 tahun dan uangnya masih tersisa melebihi 1 nisab, maka baru wajib dizakati atau digabungkan dengan harta saudara yang lainnya yang misalnya telah melampaui nisab, maka semuanya dizakati secara bersama-sama. Wallahu ta'ala alam.